Saat yang bersamaan iblis berjalan di arah yang berlawan. iblis lagi tuh berbangga. Iblis takut sama. Jadi bisa kagum ada kuah atau Umar bin Khattab. Kalau kita jika berpapasan dengan jin, siapa yang lari duluan? Kalau jin ya. Oke, boleh dicoba sih. Nah, jin sama. Tapi karena mereka menyimpang dari tugas beribadah kepada Allah, Allah murka kepada mereka. Maka dikirimlah malaikat sebagai utusan Allah untuk menghukum bangsa jin. Di antara bangsa jin yang harus dimusnahkan. Siapa yang harus dimusnahkan? Suku Al-Harith, kampung halamannya si Azaz. Jin saat itu masih balita, bayi 50 tahun. Siapa yang buat tahun umurnya ya? Balitanya aja 50 tahun. Ketika suku Al-Haris akan dimusnahkan, si Ajazi masih balita, diselamatkan oleh malaikat Jibril. Pak Haris dilatakan, selesai ekspresi yang pertama, malaikat kembali ke alam malaikat. Si Ajazi dibawa serta ke alam malaikat. Makanya, yang namanya alam malaikat itu bersih tanpa dosa. Area bebas maksiat. Maka Ajazi ke bawah taat dan takwa sebagai alam malaikat. La ya'asullaha tarfata'ayin pada mahyatifi. Firafikil ada. Dia tidak berdosa sedikit pun setiap 1000 tahun enggak pernah maksiat sedikit pun. Derajatnya naik sampai yang tajim di safarat kiramin bawah sehingga sejajar dengan malaikatnya. Cara jazil hidup di alam malaikat, bumi kembali penuh dengan bangsa jin. Orang bangsa jin ini tingkatnya. Kalau waktu singkat bumi kembali penuh dengan bangsa jin, ketika bumi penuh dengan bangsa jin terjadi persaingan dulu. Oh ya. Jadilah perangan sesama bangsa jin dan tumbahan di muka bumi dan kerusakan di muka bumi. Kalau murka kepada mereka dikirim ekspedisi yang pertama. Yang kedua, kali ini dipimpin oleh Ajazi dan dipimpin oleh Jibril. Turun Ajazi membawa pasukan malaikat menghancurkan bangsa akan cuma sedikit saja supaya mereka tidak musnah. Biasanya kan mereka bisa bertahan dan musnah. Itu pun yang beriman. Nah, ekspedisi yang kedua menutup kepemimpinan bangsa jin atas bumi. Allah berfirman, ini jahilum fil ardi, Allah akan menciptakan di muka bumi ini khalid. Ketika Allah berkata demikian, berfirman demikian, ada dua respon yang berbeda. Respon yang pertama dari malaikat. Ketika Allah menyatakan demikian, malaikat berkata, ada jalfiyah mayusirfiyah mayasfikuddima. Ya Allah, apakah Anda menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan ke bumi itu dan akan menumpahkan darah sesamanya? Kenapa malaikat berkata demikian pada manusia berpulang di bangsa makhluk? Jawaban dari Allah, ini adalah umala tamal. Ujungnya, salam malaikat, antum khalifat di sama, kata Allah, Ibn Qasir. Kalian tahan? Ini adalah umala tamal. Tidak terbentangnya peradaban manusia. Ya? Atau peradaban manusia. Ya. Lalu respon yang kedua dari si Ajajil. Oke, Allah mau menciptakan khalifat di muka bumi. Bereskan. Dan aku adalah satu yang paling soleh. Oh, jangan-jangan aku diselamatkan ke langit untuk menjadi khalifah di muka budaya, uji kelayakan saya. Salam khalifah. Yakin tuh dia jadi khalifah. Melihat brosur di marin, ditempel di padang jalan. Ajajil. Bagi-bagi sembako dia. Ajajil, salam khalifah, kampanye begitu ke dia. Apa yang terjadi? Ternyata yang Allah pilih khalifah siapa? Ada malah sama. Gimana perasaan dia? Marah dia sama Allah. Kenapa ada dia jadi khalifah bukan aku? Tapi sakit hati tidak Ajazi? Sakitnya itu di sini. Ajazi dan meminjam istilah tidak sidata ya. Tentang iblis kepada Allah dan kepada manusia. Marah iblis, Allah tidak adil, harusnya aku yang jadi khalifah bukan ada. Tentangan pertama dari makhluk kepada Allah. Ya, jika dia telah sempurna, sujud kamu kepadanya jika aku perintah. Dan Allah ciptakan Adam alaihi salam dari tanah. Bapak ibu, tanah warnanya macam-macam. Warna putih, kuning langsa, warna coklat, sawo mateng ya. Kita mateng apa busuk? Mateng ya, kita sawo mateng. Pasti suara ras manusia. Kulit manusia, suara tanah kan. Kebayang kalau yang diambil sama malaikat Ajaz, epic malaikat Ajaz, Ajazil, bukan Ajaz, malaikat Isra. Dia mengambil tanah dalam cerita, tapi ceritanya sebagainya. Boleh tak tanam di sana, boleh kurang teh hijau bisa dia nekroin semuanya. Bukan oleh Allah, pasal waktu dia ingin lahir dengan cara yang mulia, tidak dengan cara evolusi. Apa? Nabi Adam. Yang kedua, dari tulang rusuk. Nabi Adam berlari, mulai suka capek, perutnya kenyang. Periksa kan, kalau ada operasi, ambilin pada kerusuk, biar ada jodoh saya. Maka ketika Nabi Adam bangun, ternyata tulang rusuk itu sudah Allah olah, Allah wanita makin mampu dia menciptakan saya. Hati-hatimu, laki-laki itu butuh saya ada sakinah, nanti laki-laki nyari sakinah di luar rumah. Baik, bimbingan bagaimana kemudian? Tinggal cerita. Ketika Nabi Adam sudah sempurna Allah ciptakan, maka Allah berfirman, baik kalau rambut kalian malah ikat istiudu fasa jadu illa. Ketika malaikat sujud kepada Adam, ajazil, dia tidak mau sujud. Iblis. Jadi iblis itu gelar bagi ajazil, satu jin dari suku Al-Haris yang menentang untuk sepun syaitan adalah yang menghambakan diri kepada iblis minal jin dan tuanas dari bangsa jin dan manusia. Manakah atas juga di Adam yang dapatkan apa yang menghalangi kau untuk sujud kepada Adam? Hei ajazil, ketika aku perintahkan. Nah, kesombongannya macam apa khairu minhu? Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Kengsi, masa Raja Api Ojai harus sujud sama Avatar Kang? Itu kan? Raja Api Ojai kan dewa api ya? Anak kemarin sore. Ini nyambung sampai ke berbagai macam cerita tentang peradaban manusia versi agama Avatar. Di Sunda, di Jawa ada Satria Pininya. Ada dua sifat dan yang tidak taat. Ada yang iman, ada yang dalam manusia Bapak. Dengan cerita Nabi Adam setelah dinikahkan dengan Hawa, Nabi Adam tidak langsung begitu saja dicampurkan dengan Hawa, tapi menikah dan malam tinggal di surga, tergelincir dari surga karena digoda oleh ajal. Kemudian memetik dan memakan buah pohon kayu yang iblis menamainya Khuldi. Andaikan Nabi Adam tidak jadi memetik dan memakan buah pohon kayu itu, jadi gak turun ke bumi. Musa sempat berkata begitu, ya Allah, ya Allah, duduk di Aina Adam lagi. Ya Allah tunjukkan kepadaku seperti di mana ayahku. Adam alaihissalam. Gara-gara Nabi Adam memetik buah pohon kayu, jadi saya harus turun ke dunia urus bangsa Yahudi yang berada di bawah. Baik. Andai kata Nabi Adam tidak memetik buah pohon kayu itu bersama Hawa dan memakannya, jadi kan turun ke bumi. Jadi kan tugasnya khalifah dibuka bumi. Cuma jalannya harus memetik buah pohon kayu itu. Enggak mungkin ceritanya enggak rame kalau gara-gara makan pisang bersama Siti Hawa itu kulitnya dibuang di mana aja. Ketika lari di surga lari-lari itu terpeleset jatuhlah ke bumi. Itu rame pisangnya. Pasti ada alasan yang masuk di akal bagi Allah untuk menurunkan Adam dari surga itu. Hanya ketika Nabi Adam bertobat, Nabi Adam berkata, pada hari kita di anda di kota, tak tahu lah. Ya Allah, engkau maha mengetahui, engkau telah menyaksikan betapa aku telah melanggar laranganmu, dosa melanggar laranganmu, memetik dan memakan buah pohon kayu itu. Memiliki rumah, atau engkau telah menetapkan yang engkau harus melakukan. Ya betul. Bal ini kot kata tuhulah kamu sudah menetapkan. Kamu harus melakukannya. Kamu sudah membuat skenarionya. Anda harus memetik buah itu agar ada turun ke muka bumi. Bumi dipetik atau tidak ya? Bapak Yusuf ya? Jatuhnya Nabi Adam dan tepatnya di Nepal. Ini Allah Al-Quran. Tempat tertinggi di muka bumi. Nah, Everest, Nepal. Setiawan di Jeddah, keduanya bertemu di Muzdalifah. Saling mendekat batin, saling mendekat lalu bersatu di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah melahirkan anak cucu manusia pertama peradaban manusia. Ya? Ajazil diturunkan di dasar maizan di Iran. Dalam bentuk seekor ular besar, ekor, bersayap, bertanduk, dan bisa mengeluarkan api, dan bisa berbicara. Ular apa? Ular naga. Di situ sejarah ular naga. Dulu naganya satu ada 9. Dululah mereka semua, walaupun Fir'aun dimusnahkan. Bagi kalian di muka bumi ada daratan untuk membangun peradaban kalian, membangun infrastruktur, membangun kawasan pendidikan, kawasan ekonomi, militer dan sebagainya. Yang enggak boleh dibangun kawasan perang. Enggak boleh. Baik. Wa matamina hidan perhiasan materi untuk kebutuhan hidup kalian saat ini. Itulah hin. Jadi Bapak Ibu di mata Allah seperti apakah peradaban manusia seperti ini? Ini saya gambarkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Umar. Beliau meriwayatkan tafsir dari ayat ini dari penjelasan Rasulullah. Beliau jelaskan kepada para tabi'in bahwa maksud dari firman Allah ini adalah mana tanamu dan jawaban dari Allah ini adalah mana tanamu. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui wahai malaikat. Innakum la ta'lamuna ya malaikati li annani sa'khuduju min ibni adam ala abi wa rasul alladziina sayubaddiluna. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para nabi dan rasul yang akan menuntun hamba-Ku hidup di dunia ini, yang akan membimbing mereka dengan wahyu yang aku milik di Adam al as-siddiqin alladzina yusaddiquna ma anzalta ilaihim ibadi alam yurusul. Ya, kalian mereka tidak tahu kalau aku akan melahirkan para siddiqin yang akan membenarkan wahyu yang dibawa para nabi dan rasul sekaligus membenarkan kenabian dan rasulan mereka. Kalian juga mereka tidak tahu aku akan melahirkan kebenaran misi para nabi dan rasul ini sekaligus membenarkan mereka. Kalian juga mereka tidak tahu kalau aku akan sesuai dengan wahyuku selama mereka hidup, sesuai dengan wahyu yang dibawa para nabi. Dan ketika kenabianku berhenti sampai kepada Muhammad, kata Allah, aku akan melahirkan daripada dari anak cucu Adam itu para ulama yang mewaris para nabi. Sehingga muncul istilah para ulama wal wasatul anbiya, ulama pewaris para. Aku akan melahirkan para mukminin dari anak cucu Adam yang membangun keyakinan tentang kehidupannya itu dari keyakinan kepada muslimin yang berserah diri semuanya totalitas kepada. Inilah perkara yang tidak kalian tahu, hei malaikatku. Inilah peradaban kita yang sesungguhnya. Zaman Allah sudah buat nariau peradaban berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Itu pasti. Surat Maidah surat kelima ayat kelima. 6. Ya. Surat Al-Maidah ayat ke 6. 5-5-5-6. Wafidhina syaitu rasuladina aman. Wa ma yatawallallahu wa rasuladina aman. Fa inna hizqalian rasuladina aman beriman. Barang siapa yang menjadikan Allah Rasul dan orang-orang beriman, ya, maka mereka lah yang pasti benar. Tapi sekalian inilah ya, yang tidak berubah. Dan Allah berikan jalan untuk mereka, hanya satu jalan saja, yaitu siratul, apa itu siratul mustaqim? Anjazil di dalam Al-Quran dan surat Al-Araf siratul mustaqim. Anjazil di dalam Al-Quran disebut siratul mustaqim. Anjazil di dalam Al-Quran disebut.